Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala al-haditsul khamis was-sab'un wal-mi'ah. Hadis yang ke-175. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu qala in kunna la natakallamu fi sholati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi hatta nazalat hafidhu ala sholawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْمُسْلِمِ. Dari Zaid ibnu Arqam, semoga Allah meridhoinya, bahwa sungguhnya dia berkata, sungguh kami pada zaman Rasul SAW masih hidup pernah bercakap-cakap ketika sedang sholat. Salah seorang dari kami berbicara dengan temannya tentang urusan-urusannya, sampai akhirnya turun surat Al-Baqarah ayat 238, yang artinya jagalah sholat, sholat khususnya sholat wusta, dan kerjakanlah sholat itu karena Allah dalam keadaan diam, tidak bicara. Maka kami diperintah untuk diam dan kami dilarang berbicara ketika sholat. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dan lafadznya milik Imam Muslim. Naam barakufikum. As-salatul wusta iya salatul asri ala rajih. As-salatul wusta adalah salat asar menurut pendapat yang rajih. Qanitin minal kunut walahu ma'anin kathirah wal muradu bihi huna as-sukut. Qanitina minal kunuti walahu ma'anin kathiratun wal muradu bihi huna as-sukutu. Qanitin dari kata al-kunut memiliki banyak makna, tapi yang dimaukan di sini adalah diam. Umirna wanuhina. Naam. Dalilani ala raf'il hadis. Lafat umirna dan nuhina. Ini dua lafat ini menunjukkan hadis ini marfu. Taib. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faidah. Al-faidatul ula. Ibahatul qalam fis salati fi awal Islam. Thumma nusikha fi qawli ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Boleh bercakap-cakap ketika sedang sholat di awal-awal Islam, tapi kemudian hukumnya dihapus dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah sholat karena Allah dalam keadaan diam, tidak berbicara. Al-fa'idatu asaniyah. Ajma'al ulama ala butlani salati man takallama fiha amidan. Ajma'al ulama'u ala butlani salati man takallama fiha amidan di ghayri maslahatiha, di ghayri maslahatiha adiman bitahrim. Para ulama sepakat, orang yang bercakap-cakap dalam sholat dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan sholat dan tahu hukumnya haram, maka batal sholatnya. Para ulama sepakat batal sholat orang yang berbicara dalam sholat dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan sholat dan dalam keadaan tahu hukumnya haram. Al-fa'idatu as-salisah. Ikhtilafu ulama fi man takallama fi salati nasiyan au jahilan. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang bercakap-cakap ketika sedang sholat tapi dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukumnya. Fadhaba al-Hanafiyah wal-Hanabilah ila butlani sholat. Maka madhab Hanafi dan madhab Hambali berpendapat sholatnya batal. Wadhaba al-Imamani Malik wa Syafi'i ila sihhati salatil mutakallim jahilan aw nasiyan. Wadhaba al-Imamani Malik wa Syafi'i ila sihhati salatil mutakallim jahilan aw nasiyan. Wa hadzal qaul riwayatun anil Imam Ahmad. Wa ikhtaraha Syekhul Islam wa katsirun minal muhaqqiqin wa huwa ar-rajih. Nah, adapun dua imam, yakni Imam Malik dan Imam Syafi'i, mengatakan sah orang yang berbicara ketika sedang sholat dalam keadaan tidak tahu hukumnya atau lupa. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kebanyakan para ulama muhaqqiqin. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Nah, al-fa'idatu ar-rabi'ah. Pada yang keempat, annal buka'a wal anina la tubtidu shalah li'anna laysat kalaman fil lughah wa hadha huwa ar-rajih min aqwali ahli ilmi. Menangis atau merintih kesakitan tidak membatalkan salat karena tidak disebut dengan kalam menurut bahasa Arab. Dan ini merupakan pendapat yang rajih dari pendapat-pendapat ahlul ilmi. Al-faidatu al-khamisah, faidah yang kelima. Al-qahqaha tubtilu shalah lima fiha min al-istikhfaf wat-tala'ub. Qala Ibnu al-Mundhir rahimahu ta'ala ajma'u ala anna ad-dhahika yufsidu shalah. Al-qahqaha, ini tertawa sampai mengeluarkan suara, ya. Itu ya. Apalagi suaranya terbak-bak, ya, tertawanya. Ini bisa membatalkan sholat karena ada unsur meremehkan dan mempermainkan sholat. Bahkan Ibnu Mundhir mengatakan para ulama sepakat bahwa tertawa merusak sholat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala al-haditsu as-sadis wa sab'un wal mi'ah. Hadis yang ke-176. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirijal wat-tasfiqu lin-nisa muttafaqun alaih. Zada Muslim fi sholati. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, bacaan tasbih untuk jamaah laki-laki, menepuk tangan untuk jamaah wanita. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Imam Muslim menambahkan yakni dalam salat. Naam. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, istihbabu tasbih fi haqqi rijal idza nabahum syai'un fi salatihim. Disunahkan untuk membaca tasbih subhanallah untuk jamaah laki-laki jika ada kesalahan dalam sholat mereka. Jika imamnya sedang sholat salah gerakan atau semisalnya, maka jamaah laki-laki disyariatkan untuk membaca at-tasbih. Al-fa'idatu asaniyah, istihbabut tasfiq lin-nisa idza nabahunna syai'un fi salatihinna. Baik, disunahkan untuk menepuk tangan bagi jamaah wanita jika ada terjadi kesalahan dalam salat mereka. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsu as-sabi wa sab'un wal mi'ah. Hadis yang ke-177. Wa an Mutarrif Ibni Abdullah Ibni As-Sikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal bukai akhrajahul khamsah illa ibnu majah wa sahahahu ibnu hibban akhrajahu al khamsah illa ibnu majah wa sahahahu ibnu hibban. Dari mutawarif ibnu abdillah ibnu as-sikhir dari bapaknya, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan dada beliau mengeluarkan suara seperti suara air mendidih dalam anci. Karena menangis. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Lima kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-hadis sahih. Qala Al-Hafidz fil Fath isnadu qawi. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sanadnya kuat. Azizun sautu ghalayanil qidri, suara air mendidih dalam panci. Sautu ghalayanil qidri al-mirjal wa al-qidru alladhi yudbahu bihi. Al-qidru alladhi yudbahu bihi, mirjal itu panci untuk masak. Fi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula istihbabu al-khusyuk fi sholah, disunahkan untuk khusyuk dalam sholatnya. Dengan meresapi bacaan-bacaan sholat dan bacaan-bacaan imam, dan tidak membiarkan pikirannya berkeliaran kesana kemari. Al-faedatul asaniya anan nahiba fi sholati la yubtiduha. Suara tangisan tidak membatalkan solat. Nahib itu suara tangisan. Al-faidatu atalisa fi dalilun ala khusyu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fi solati. Ini menunjukkan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khusyuk dalam solatnya. Wa huwa ahsan nas wa atqahum. Dan beliau adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Di sini ada pertanyaan, apakah benar anggapan sebagian orang bahwa senyum tidak membatalkan sholat selama giginya tidak kelihatan? Tidak benar. Senyum baik giginya kelihatan ataupun tidak, tidak membatalkan sholat. Sampai keluar suara tertawa, baru membatalkan sholat. Barakofikum. Senyum kan, kelihatan gigi taringnya. Biasanya kalau orang senyum itu giginya enggak nampak. Ya, kalau ada yang senyum sambil promosi gigi, itu istilahnya senyum harimau. Bukan senyum manis itu ya. Senyum menebar ancaman. Coba antum senyum. Kalau senyumnya pakai keluar giginya. Nah, ini sudah menebar ancaman ini atau ancaman maut atau ancaman apa ya. Yang jelas tidak membatalkan sholatnya semata-mata dengan kelihatan giginya ya. Kalau kelihatan gigi sampai membatalkan sholat ya. Ketika baca bacaan sholat giginya keluar terus. Nampak terus giginya. Yang membatalkan kalau senyuman tadi sampai kemudian bablas keluar suaranya. Ini masuk ad-dhahik, maka batal sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.